Wanakong liwang liwung pasang pikat manuke bulu kuning cucuke cenar podang tak adang orang andang malah bandang setino iki muka kapikat ibu senang ngewong wadon nembe nyidam manuke podang lahiring jabang bayi lanang wadon aku rujuk waton selamat kang tak jaluk.